من لا يموت عندكم جميعا. Sebelum masuk pelajaran, jadi hendaknya bersungguh-sungguh kalian bisa mengambil pelajaran pada banyak asatidz di sini. Nah, tentunya berbeda satu pengajar dengan tiga pengajar atau lima pengajar atau sepuluh pelajar apa pengajar. Jadi orang yang hanya seorang tentu berbeda dengan banyak orang. Dulu kita di tempat, kita bisa milih karena banyaknya pengajar. Kita bisa milih ini ahli qiraat, ini ahli tafsir, ini ahli fikih. Nah, bukan kepada seorang. Nah, di sini setan berusaha untuk malingkan kalian. Udahlah pindah sini. Nanti di sana enggak betah, pindah lagi, enggak betah lagi. Pindah lagi. Akhirnya enggak jadi. Nah, kalau satu persatu diselesaikan, hafal Quran dulu, selesaikan Al-Quran. Setelah itu hafal Riyadhus Shalihin, selesaikan Riyadhus Shalihin. Bertahap. Jadi butuh orang Inggris bilang step by step. Nah, syai'an, syai'an, sedikit demi sedikit. Berjenjang demikian. Tidak bisa langsung lompat, saya ingin ahli dalam perkara demikian-demikian. Tidak bisa. Butuh tahapan. Dan ketahuilah kunci utama di situ adalah kalian betul-betul bisa hafal Quran Sunnah. Itu kunci utama sebagai ghayah tujuan. Kalau sudah terpegang dua poin ini, kalian akan mudah pelajaran yang lainnya. Mudah mungkin dari sisi tafsir, dari sisi fikih, dari sisi nahwu ataupun yang lainnya. Karena sudah ada modalnya. Apalagi masih muda, sudah tua nanti, coba kalian amati lah orang tua kalian itu. Bertahun-tahun lamanya menghafalkan juz amma aja tidak bisa. Bertahun-tahun. Mungkin dari ahli sunnah semenjak tahun dulu 97 sampai sekarang. Ada yang juz amma aja tidak bisa. Main pelajaran lain akan lemah juga. Karena di sisi ini tidak bisa. Ya, jangan tergiur. Nah, kemudian pikiran mau pindah sana. Melihat mau belajar nahwu di sini banyak yang ngajar nahwu. Nah, ada ilmu fikih, ada pelajaran fikih, ada akidah, dan juga yang lainnya. Nah, karena setan sekali lagi berusaha nanti akan memalingkan. Oh, di sana enak. Nanti ternyata orang yang di sana mengatakan, oh, di Makassar enak. Oh, di Makassar, nah, pindah lagi tempat lain. Oh, ternyata di, nah, begitu keadaannya. Dia berusaha untuk dipalingkan dari al-haq. Kemudian nanti pelajaran kalau sudah separuh berjalan, enggak selesai, pindah lagi pelajaran, pindah lagi pelajaran yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya enggak jadi. Ini selesaikan dulu satu pelajaran hafalan selesai, Al-Quran selesai, kemudian sunnah. Nah, mungkin dimulai dari Riyadhus Shalihin ataupun Umdatul Ahkam selesai, pindah lagi Sahih Muslim. Begitu. Tidak bisa langsung melompat jadi orang pinter, jadi ahli dalam segalanya, tidak bisa. Dulu di Ma'bar belajar kiroat aja satu kiroah setahun, satu kiroah setahun itu. Kalau 14 kiroah berarti 14 tahun khusus kiroat, 14 tahun lama. Belum nanti masuk ilmu nahwunya. Ada yang belajar nahwu sampai 10 tahun nahwu aja, 10 tahun belajar nahwu. Belum yang lainnya, belum fikih. Fikih lebih luas lagi, lebih lama lagi. Belum akidah. Nah. Tapi masuk berikutnya. Al-yakin didduhu ma'ala as-syak. Yakin lawannya ragu. Dan orang-orang yang ragu itu menjadikan madarat yang sangat besar. Banyak madarat daripada keraguan. Di antara bentuk madarat tersebut adalah hasalan nifaq, akan terjadinya kemunafikan. Ini orang-orang yang ragu-ragu, terjadi kemunafikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Apa itu artinya harf? Apakah huruf? Ay 'ala syak atau 'ala syik. Naam. Asyak, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan ragu. Fa in asabahu khairun tuma'an nabih. Kalau dia ditimpa dengan kebaikan, dalam keadaan apa? Tenang. Tenang beribadah kepada Allah. Kalau ditimpa kebaikan, rezekinya lancar misalnya. Nah, tidak ada musibah, tubuhnya sehat. Ini tenang. Wa in asabathu fitnah. Kalau dia tertimpa dengan fitnah, bagaimana? Inqalaba ala wajih, berbalik ke belakang. Khasrat dunya wal akhirah, itu kerugian dunia akhirah. Dzalika huwal khusrul mubin, itulah kerugian yang nyata. Ini surah Al-Hajj 11. Sekarang kita lihat penafsiran para a'immah. Abdullah bin Abbas misalnya, Abdullah bin Abbas mengatakan, hadzal rajul yaqdumu al-Madinah. Ini orang laki-laki yang datang ke Madinah. Hadzal rajul yaqdumu al-Madinah. Wa in waladat imra'atuhu wa natijat khayluhu qala hadza dinun salih. Kita ulang, wa in waladat imra'atuhu wa natijat khayluhu. Naam, qala hadza dinun salih. Wa illam talid imra'atuhu wa lam tuntaj khayluhu qala hadza dinun su'. Wa illam talid imra'atuhu wa lam tuntaj khayluhu qala hadza dinun su. Jadi seorang laki-laki yang datang ke Madinah, tapi ada keraguan di situ. Kalau istrinya bisa melahirkan, kudanya juga bisa berkembang, dia akan mengatakan ini agama yang baik, masuk Islam tambah lancar rezekinya, punya anak, kudanya juga berkembang. Tapi kalau istrinya tidak lahir, wa lam tajid imra'atuhu wa lam tunjad khayluhu qala hadza dinun su. Naam. Ini dalam riwayat Bukhari. Dilihat dalam Sahih Bukhari. Kalau ternyata istrinya tidak melahirkan dan kudanya tidak berkembang, bagaimana? Ya katakan ini agama yang jelek. Ini karena ada keraguan di situ. Ini tafsir pertama dari tafsir Abdullah bin Abbas. Yang kedua, tafsir Abdullah bin Zaid bin Aslam. Tafsir Abdurrahman, kita ulang, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dia katakan huwal munafik, itulah orang munafik. In salahalahu dunya aqama al ibadah. Itulah orang munafik. Kalau dunianya itu tambah baik, maka dia terus aqama al ibadah, terus menerus rajin beribadah. Itu kalau dunianya baik. Wa in fasadat lahu dunya wa taghayyar in qalab. Wa in fasadat lahu dunya. Naam, wa taghayyar in qalab. Kalau ternyata dunianya tambah rusak, masuk ahli sunnah kok malah bisnisnya bangkrut. Nah, usahanya malah bangkrut. Sebelum masuk sunni aja masih bagus, rezekinya lancar. Mobilnya 50. Nah, kapalnya 9. Masuk ahli sunnah mobilnya habis. Kapalnya juga habis. Bagaimana? Takhayyar inqalab, berbalik. Ma aqamal ibadah. Ma aqamal ibadah illa mimma salahal lahu dunya. Ma aqamal ibadah illa mimma salahal dunya. Dia tidak menegakkan ibadah lagi kecuali kalau dunia tambah baik. Nah, lanjutannya, wa in asabathu fitnah. Dan jika dia tertimpa fitnah, au siddah, perkara yang dahsyat, mungkin sakit parah, atau mungkin anak-anaknya mati, atau tadi bisnisnya bangkrut total, atau terkena kebakaran tokonya, ataupun kena tsunami habis, lalu di Aceh, itu memiliki ratusan hektar. Nah, apa? Tambak. Datang tsunami, tambaknya jadi laut. Padahal tiap hari itu panen. Undang orang kampung, ini geliran, panen di sini, panen di sini, panen di sini. Dulu pernah kita ke sana di jamu. Masya Allah, jadi mau milih ikan mana saja. Nah, di hadapan kita. Nah, ini tidak bisa kita makan, kecuali sedikit. Nah, tiap hari panen, orang-orang kampung semua senang. Ternyata Allah jadikan apa? Laut. Tambaknya jadi laut. Nah, di antara manusia begitu tertimpa demikian, siddah, au ikhtibar, au dhiq, atau ujian, atau kesempitan, memada, taraka dinah, waraja ilal kufur. Ia tinggalkan agamanya, dan kembali kepada kekufuran. Ini tafsir, Ar-Rahman bin Zaid bin Aslam. Itulah orang munafik. Nah, jadi kalau ya salah halu dunia, aku mal ibadah. Kalau dunianya baik, bagaimana dia terus-menerus ibadah? Wa in fasadallahu dunya wa taghayyar. Kalau ternyata fasadat, lahu dunya wa taghayyar. Sama ma'tuf. Inqalab. Berbalik ke belakang. Ma aqamal ibadah illa ma salaha lahu dunya. Dia tidak menegakkan ibadah kecuali kalau agama apa dunianya baik. Wa in asabahu fitnah, kalau dia tertimpa dengan fitnah au siddah au ikhtibar au dhiq, tertimpa dengan fitnah, tertimpa dengan kedahsyatan, tertimpa dengan ujian, tertimpa dengan kesempitan, lihat taraka dinah wa raja'a ilal kufur, meninggalkan agamanya kembali ke kufur. Coba lihat daerah-daerah yang ditimpa kemiskinan. Nah, di dekat dengan Boyolali misalnya. Sampai ke barat, ke Semarang. Ini daerah-daerah yang agak tandus. Orang-orang Nasor datang. Nah, orang Nasor datang. Ini Salatiga, Boyolali, dan seterusnya itu. Memberikan bantuan luar biasa. Akhirnya, kalian lihat itu Salatiga. Salatiga. Itu banyak Nasara, Semarang juga demikian. Nah, Boyolali juga demikian. Banyak sekali orang-orang Kristen. Padahal mereka sebelumnya beragama Islam. Karena tertimpa apa? Tertimpa kemiskinan. Kasih supermi, kasih beras, kasih pakaian. Nah, besok-besoknya langsung apa? Datang ke gereja. Mengikuti agama Kristen. Menjadi penghuni neraka Allah SWT. Kerugian yang besar, apa artinya supermi? Apa artinya sapi? Kalau nantinya akhirnya masuk neraka Allah SWT. Nah, demikian pula yang kedua adalah husul at-taraddud. Dia akan terus terombang-ambing. Nah, innama yasta'dinukal ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat kulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Ini dalam surat Taubah ayat 45, coba dilihat Innama yasta'dinukal ladina la yu'minuna billahi wal ma'ah. Sungguhnya minta izin kepada dirimu, minta izin tidak ikut berperang, itu orang-orang tidak beriman kepada Allah hari akhir. Wartabat kulubuhum, dan hati mereka itu ragu-ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun, maka dengan keraguan tersebut mereka terombang-ambingkan. Nah, demikian pula nanti di yaumul qiyamah, ya Allah akan melupakannya. Nah, ya sahumullah subhanahu wa ta'ala, Allah akan melupakannya. Sebagaimana hadis Abi Hurairah rawi Muslim, yaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman mengatakan kepada penghuni-penghuni neraka, Allah katakan, alam ukrimka, bukankah aku telah memuliakan kamu? Alam uzawijka, bukankah aku telah menikahkan kamu? Alam usakhir laka al-khayl wal-ibil. Nah, kita ulang, alam ukrimka, bukankah aku telah memuliakan dirimu? Alam uzawijka, bukankah aku telah menikahkan kamu? Alam usakhir lakal khayl wal ibil wa adarka taras wa tarba. Apa artinya taras wa tarba? Alam ay ra'isan muta'an, menjadi pemimpin yang apa? Yang ditaati. Fayakulu bala, nah tadi mengatakan tentu. Kita ulang, alam ukrimka, bukankah aku telah memuliakan kamu? Alam uzawijka, bukankah aku telah menikahkan kamu? Coba, bisa menikah itu karunia Allah. Betapa banyak orang-orang yang tidak bisa menikah, bukankah begitu? Kalian menjadi mulia. Nah, alam usakhir lakal al-khayl wal-ibil, bukankah aku telah tundukkan kepada kamu al-khayl wal-ibil, coba kuda demikian besarnya, unta yang demikian tingginya, itu kalian bisa tunggangi. Kalian kendarai ke sana kemari, kuda juga begitu. Padahal kalau dari sisi kekuatan, kuat mana kalian dengan kuda? Kuat kuda ya enggak? Mau balapan lari, mau bawa beban yang berat, enggak bisa. Ternyata Allah tundukkan di situ. Dan aku, nah, jadikan dirimu pemimpin yang ditaati. Fayaqulu bala, Allah tersebut mengatakan tentu. Fayaqul, maka Allah mengatakan, afadaranta annaka mulakiya, apakah engkau mengira bahwa engkau akan berjumpa dengan diriku? Fayaqulu la, Allah tadi mengatakan tidak. Aku tidak yakin kalau aku akan berjumpa dengan dirimu. Nah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, maka Allah mengatakan, "Al yauma ansaka kama nasitani." Al yauma ansaka, hari ini aku lupakan kamu sebagaimana engkau telah melupakan saya. Enggak diperdulikan lagi. Saya menafsirkan di sini adalah annahu yutrak, dia ini ditinggalkan. Nah, ditinggalkan dalam keadaan hina di neraka Allah, tidak dimuliakan sama sekali. Padahal ketika di dunia dalam keadaan mulia, menjadi pemimpin, minimal kepala rumah tangga, kalau perempuan bisa memimpin anak-anaknya, karena juga bisa memimpin mahat, kadang bisa menjadi presiden. Hewan-hewan semua bisa tunduk, kalah semuanya. Harimau demikian ganasnya bisa kalah dengan manusia. Gajah demikian, kalau kalian ini lihat gajah ngamuk, kalian diinjak satu kaki aja sudah keluar ususnya nanti. Nah, satu kaki aja, enggak usah banyak-banyak, enggak usah empat kaki, satu kaki keluar mungkin isi perutnya langsung mati. Nabi bisa kalah dengan manusia. Ditundukkan. Nah, ular demikian besarnya, ada yang kadang sampai 6 meter. Nah, kalau nelan kalian, dulu ketika saya ke Ambon pertama kali, itu ular besar. Sapi aja bisa masuk itu. Bukan orang, sapi. Begitu selesai makan apa? Ularnya tidak bisa gerak lagi, hanya dikasih patok. Dikasih patok, tidak bisa kesana kemari. Perutnya gede, isinya apa? Sapi. Nah, kalau kita bagaimana? Nyelilit aja mungkin, ya enggak? Mungkin hanya nyelilit aja. Coba demikian Allah tundukkan, jadikan untuk manusia, hewan demikian banyak untuk manusia. Bumi juga begitu, gunung-gunung demikian berikan untuk manusia. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya Allah ciptakan kalian, semua yang di bumi adalah untuk kalian, semua yang di bumi untuk kalian manusia. Coba ikan-ikan yang di laut. Kadang ikan itu sebesar kapal. Enggak tanggung-tanggung ikan sebesar kapal bisa kalah juga. Terus tatkala ada tsunami. Dan juga ada tatkala kapal tenggelam. Bagaimana? Orang begitu dapat ikan ternyata di dalamnya ada cincin. Ada jam tangan. Akhirnya berapa lama itu mereka tidak mau makan ikan. Ini ternyata sudah makan manusia. Ini ada jamnya, jam tangan. Masa ikan punya jam? Punya cincin. Coba. Itu kalau anda ditundukkan oleh Allah SWT, kita semua akan kalah. Misalnya kita naik kapal. Ikannya ngamuk semua itu. Dari Sabang sampai Merauke, ataupun dari timur sampai barat, ngamuk semuanya. Udah tenggelamkan semuanya. Lewat laut, enggak selamat. Udah kita binasa, ya enggak. Hewan daratan, gajah-gajah keluar, ular-ular keluar, semuanya ngamuk. Darah Sumatera aja kalau satu gajah ngamuk, itu orang lari semua itu. Betul begitu orang Sumatera? Ya satu gajah aja sudah takut. Dari sinilah kita bisa lihat, jangan sampai ragu dengan agama Allah SWT. Nanti di yaumul kiamah Allah akan lupakan kita. Dari masukkan dalam neraka Allah SWT. Ini belum masuk kita pada tawakul. Bismillahirrahmanirrahim.